الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فإن قيل فهلا قتلت بنقد العهد. Kalau ada yang berkata, ini masih nyambung pelajaran kita kemarin tentang perempuan Yahudiyah yang barakallahu fikum meracuni, membubuhi racun daging yang dipanggang yang dihadiahkan oleh Rasul, oleh yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dibunuhnya perempuan Yahudiyah ini karena seorang sahabat meninggal dunia karena racun tersebut. Jadi qisas. Fa in qila fahalla qutilat binaqdil ahad. Kenapa tidakkah semestinya dia juga dibunuh karena menggugurkan perjanjian? Qila hadha hujjatun man qala innal imama mukhayyarun fi naqidil ahdi kal asir. Maka jawabannya hadha hujjatun man qala, ini hujjahnya orang yang mengatakan seorang imam mukhayyarun fi naqidil ahd. Mukhayyarun, seorang imam diberi pilihan bagaimana dia menyikapi orang yang membatalkan perjanjian, sama seperti asir, sama seperti tawanan perang. Ya terserah mau diapain dia. Fa in qila fa antum tujibuna qatlahu hatman kama huwa mansusu Ahmad. Asir ini paham insyaallah, asir itu adalah tawanan perang. Seorang imam berhak memilih dari beberapa kemungkinan yang diberlakukan atas tawanan. Seorang kafir ditawan dalam peperangan, beberapa kemungkinan. Pertama, diapain? Dibunuh karena dianggap penjahat perang. Kemungkinan kedua, dijadikan budak. Kemungkinan ketiga, dibebaskan cuma-cuma. Keempat, tukar tawanan. Baik. Kemudian kelima, ditebus. Ini kemungkinan-kemungkinan. Barakallahu fikum. Sesuai dengan keadaan yang ada pada tawanan tersebut atau kebijakan yang diambil oleh seorang imam. Jadi tawanan itu ya kondisinya macam-macam. Fa in qila fa antum tujibuna qatlahu hatman kama huwa mansusu Ahmad. Kalau ada yang berkata kalian mengharuskan seorang tawanan dibunuh, ini satu keharusan sebagaimana yang dinaskan oleh Imam Ahmad. Wa innamal qadi Abu Ya'la wa man tabi'ahu qalu. Adapun al-qadi Abu Ya'la dan orang-orang yang mengikutinya mengatakan bi yuhayyaru al-imamu fihi. Imam diberi pilihan untuk itu. Kila in kanat qissatu syah qabla surh fala hujjata biha. Maka dikatakan kalau qissatu syah qabla surh, qissatu syah, kisah tentang daging kambing yang beracun, ketika disodorkan itu sebelum sulh, sebelum perjanjian, fala hujjata biha, maka tidak ada hujjahnya bahwa orang ini dianggap membatalkan atau perempuan ini dianggap membatalkan perjanjian karena tidak ada perjanjian sebelumnya. Wa in kana ba'da sulh, adapun perempuan ini menghadiahkan daging kambing beracun setelah sulh, faqad ikhtalafa bi naqdil ahdi bi qatlil muslimi ala qawlaini, faqad ikhtalafa bi naqdil ahdi, maka diperselisihkan dia masalahnya dalam permasalahan naqdul ahd, membatalkan perjanjian. Jadi, ingat kembali bahwa ketika perjanjian itu disepakati, baik, dengan poin-poin yang telah ditetapkan, ketika satu kelompok melanggar perjanjian itu, maka itu dianggap membatalkan perjanjian. Jadi, ingat ini baik-baik agar supaya nyambung pembahasannya. Baikkan pada sulh, kalau perempuan ini menghadiahkan kambing beracun itu setelah sulh, setelah perjanjian, baik, faqad ukhtulifa fi naqdil ahdi bi qatlil muslimi ala qawlaini, maka diperselisihkan fi naqdil ahd, apakah dia dianggap, perempuan ini dianggap membatalkan perjanjian dengan cara membunuh seorang muslim. Faman lam yara naqdha bihi fa zahir, maka barang siapa yang menganggap itu bukan pembatalan perjanjian, maka dibunuhnya perempuan itu karena qisas, bukan karena membatalkan perjanjian. Barakallahu fikum. Fala hujja wa in kana ba'da sulhi faqad ikhtalafa fi naqdil ahdi bi qatlil muslimi ala qawlaini, faman lam yara naqdha bihi fa zahir wa man ra'a an naqdha bihi fahal liyatahattamu qatluhu. Dan barang siapa yang menganggap bahwa dengan dia membunuh seseorang dengan racun itu, apakah wajib dia dibunuh? Au yukhayyaru bihi, atau dipersilahkan imam untuk memutuskannya. Au yufassalu baina ba'dil asbabin nakhirati wa ba'dihha, atau diberikan rincian antara sebagian sebab yang membatalkan dan sebagian yang lainnya. Fa yatahattamu qatluhu bisababis sabab, maka yatahattamu qatluhu, maka jelaslah dia bahwa dia harus dibunuh karena sebabnya. Barakallahu fikum. Membunuh, dengan membunuh dia melanggar perjanjian, dengan melanggar perjanjian dia akhirnya dibunuh. Itu maksudnya. Fa yatahattamu qatluhu bisababis sabab. Paham? Ini artinya ada perjanjian. Kaum muslimin melakukan perjanjian dengan orang kafir. Perjanjian itu ketika dia berada di wilayah kaum muslimin, dia diberikan perlindungan. Baik. Dengan catatan mereka tidak boleh melakukan ini dari pelanggaran-pelanggaran. Kapan mereka melakukan pelanggaran, maka dia dinyatakan melakukan pembatalan perjanjian. Kalau batal perjanjiannya, berarti tidak lagi terjaga darahnya dan tidak lagi terjaga nyawanya, hartanya. Barakallahu fikum. Termasuk di antaranya pembatal dari pembatal-pembatal perjanjian adalah melakukan pembunuhan. Ini dikatakan sababus sabab. Dengan membunuh berarti dia melakukan pembatalan perjanjian. Dengan melakukan pembatalan perjanjian, maka dia akhirnya dibunuh. Wa yukhayyaru bihi idza naqadahu biharabihi. Wa yukhayyaru bihi idza naqadahu biharabihi, harabihi. Dan imam diperintahkan untuk memilih apa yang menjadi keputusannya kalau seorang itu melakukan pembatalan perjanjian dengan melakukan peperangan. Waluhukihi bidaril harb, atau dia bergabung, berbaur dengan kelompok yang melakukan peperangan dengan kaum muslimin. wa in naqadahu bisiwahuma kalqatl wazina bil muslimah watajassusi al muslimin wa ittila'ul adwi ala auratihim fal mansusu ta'ayunul qatl wa in naqadahu bisiwahuma. Kalau dia melakukan pembatalan perjanjian selain memerangi atau bergabung dengan orang yang memerangi kaum muslimin, dia membatalkan perjanjiannya seperti qatal membunuh kaum muslimin, wazina bil muslimah atau menzinahi seorang perempuan muslimah, watajassus alal muslimin atau dia memata-matai kaum muslimin, menyampaikan informasi ke orang-orang kafir apa yang dia lihat, dia dapati di tengah-tengah kaum muslimin, watilaul adwi ala auratihim, menyampaikan kepada musuh-musuh kaum muslimin tentang kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Fal mansusu ta'ayunul qatl, yang ada nasnya adalah dipastikan dibunuhnya orang ini yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Wa ala hadha fa hadhihi almar'ah lamma sammati syah sarat bidzalika muharibah. Dengan kaidah ini, fahadil mar'ah, perempuan Yahudia ini, lama sammati syah, ketika dia meracuni daging kambing tersebut, sarat bidzalika muharibah, maka jadilah dengan perlakuan dia itu memerangi kaum muslimin. Wa kana qatluha mukhayyaran fihi, dan dibunuhnya perempuan Yahudia ini mukhayyaran, diberikan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata ba'dul muslimina minas sum qutilat hatman imma qisasan wa imma linaqdil ahdi biqatliha al muslim. Maka ketika seorang muslim meninggal dunia karena racun yang ada pada daging kambing tersebut, maka perempuan Yahudia ini pun dibunuh hatman, harus, imma qisasan, apakah dibunuh perempuan Yahudia ini karena qisas, wa imma linaqdil ahdi biqatliha al muslim, atau dia dibunuh karena memang dia dianggap membatalkan perjanjian dengan membunuh seorang muslim. Fa hadha muhtamal wallahu alam. Barakallahu fikum. Yang jelas perempuan ini, Yahudia ini, dibunuh karena meninggalnya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibat memakan dari daging kambing yang telah diracuni. Wallahu alam. Taib. Qala rahimahullahu taala, waqtu li fi fathi Khaybar hal kana unwa aw kana ba'dhuha sulha wa ba'dhuha unwa. Para ulama berselisih pendapat tentang ditaklukkannya kota Khaybar. Hal kana unwa atau anwa, apakah ditaklukkan dengan peperangan, memang kalah telak, au kana ba'dhuha sulhan au ba'dhuha unwah atau anwah, atau sebagiannya sulh atau sebagian dan sebagiannya dengan peperangan. Apakah seluruhnya ditaklukkan dengan peperangan atau separuhnya ditaklukkan dengan peperangan, separuhnya lagi ditaklukkan dengan perdamaian. Faruya farawa Abu Dawud min hadithi Anas anna Rasulullah gaza Khaybar fa asabnaha anwatan fajumi as-sabi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dari hadis Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaza Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Khaybar, fa asabnaha anwatan, maka kami pun menaklukkannya dengan peperangan. Jadi semuanya, orang-orangnya adalah apa? Orang-orangnya adalah tawanan. Rumah, tanah, kebun, semuanya milik kaum muslimin. Baik. Riwayat ini mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Khaybar, kata Anas, fa asabnaha, kami memilikinya. Anwatan, dengan menaklukkannya dalam peperangan. Fajumi as-sabiyu, maka dikumpulkanlah tawanan-tawanan itu. Waqala Ibn Ishaq sa'altu Ibn Shihab fa akhbarani anna Rasulullah ibtataha Khaybar anwatan ba'dal qital. Berkata Ibnu Ishaq, aku bertanya kepada Ibnu Syihab, akhbarani anna Rasulullah tentang masalah ini, kemudian beliau mengkhabarkan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkannya dan melakukan Khaibar anwatan ba'dal qital, setelah peperangan. Walakara Abu Dawud dan Ibnu Syihab, balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftataha Khaibar anwatan ba'dal qital wa nazala man nazala min ahliha alal jala ba'dal qital. Disampaikan kepada aku bahwa Rasulullah SAW menaklukkan kota Khaybar anwatan dengan peperangan ba'dal qital, setelah peperangan ini wanazalaman nazara min ahliha alal jala'i ba'dal qital, dan sebagian mereka kan dikepung, akhirnya mereka angkat tangan, mereka menyerah, sebagiannya mereka mau keluar, pokoknya keluar. Taib, keluar dari Khaybar. Taib. Wa nazala man nazala min ahliha alal jala ba'dal qital. Tapi mereka tidak jadi keluar dan meminta, memohon kepada Rasulullah agar supaya tetap mereka mengolah Khaybar. Mengolah Khaybar. Karena Khaybar tidak ada yang mengolahnya. Kalau Rasulullah SAW dan pasukannya kembali ke kota Madinah, orang Yahudinya pergi. Tapi Khaybar terbengkalai. Padahal Khaybar tanah subur di dataran padang pasir yang sangat luas. Khaybar adalah tanah subur yang masya Allah. Yang kata Aisyah, kami belum pernah kenyang dengan gandum. Barakallahu fikum. Sampai Khaybar ditaklukkan. Jadi Khaybar ditaklukkan karena Khaybar adalah merupakan lumbung, lumbung makanan. Jadi daerah penghasil buah-buahan, biji-bijian, dan yang lainnya. Qala Ibn Abdul Bar, hadha huwa sahih fi ardi Khaybar. Berkata Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, hadha huwa sahih fi ardi Khaybar. Ini yang benar dalam masalah tanah Khaybar, annaha kanat anwatan kulluha magluban 'alayha. Semuanya tanah Khaybar itu adalah tanah yang ditaklukkan dengan peperangan, dikhilafi Fadak. Beda dengan Fadak, fa inna Rasulullah qasama jami'a ardaha 'alal ghanimina laha al-mujifina 'alayha bil khayl war rikab wa hum ahlul hudaybiyah, wa lam yakhtalif al-ulama anna arda Khaybar maqsuma, wa inna ma ikhtalafu hal tuqsamu al-ardu idha ghunimat al-bilad aw tuqaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berbeda dengan tanah Fadak. Tanah Fadak tidak dengan peperangan, lari duluan. Adapun Khaybar memang peperangan terjadi. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama jami'a ardaha 'alal ghanimina laha. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi semua tanah Khaybar untuk orang-orang yang taib hadir dalam peperangan itu sebagai ganimah. Al-mujifina 'alaiha bil khayli war rikab, yang mereka melelahkan, barakallahu bikum, tunggangan-tunggangan mereka, kuda-kuda mereka, unta-unta mereka, kendaraan mereka, wahum ahlul Hudaybiyah, dan mereka-mereka ini yang hadir dalam perang perang Khaybar, yang hadir dalam perang Khaybar adalah mereka-mereka yang dulunya setahun sebelum itu adalah orang yang hadir di Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Di Hudaybiyah. Walam yakhtalif al-ulama anna arda Khaybar maqsumah. Tidak diperselisihkan oleh para ulama bahwa negeri Khaybar adalah negeri yang dibagi-bagi. Wa inna makhtalafu hal tuqsamul ardu idza gunimat al-biladu aw tuqaf. Jadi para ulama hanya berselisih pendapat apakah tanah itu dibagi-bagi atau diwakafkan setelah ditaklukkan. Sudah kita lewati pembahasan ini tapi kelihatannya diulangi oleh beliau. Taib, tanah atau wilayah atau negeri yang diduduki oleh kaum muslimin. Taib, didapatkan dalam peperangan. Taib. Terserah kebijakan imam atau panglima, apakah tanah-tanah itu dibagi semuanya atau separohnya dibagi, separohnya diwakafkan, atau semuanya diwakafkan. Dan semuanya telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kita lihat, faqal kufiyuna al-imam mukhayyaru baina qismatiha kama fa'ala Rasulullah bi ardi Khaybar. Orang Kufah mengatakan mukhayyar, seorang imam mukhayyaru baina qismatiha. Baik. Apakah dia akan membagi-baginya semuanya sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah terhadap tanah Khaybar? Tanah Khaybar semuanya dibagi. Wa baina iqabiha kama fa'ala Umar bisawadil Iraq. Wa baina iqabiha, dan mewakafkan semuanya, fa'ala Umar bisawadil Iraq. Ini telah dilakukan oleh Umar di tanah Irak. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala tuqsamul ardu kulluha kama qasama Rasulullah Khaybar. Berkata Syafi'i, tanah yang ditaklukkan dengan peperangan semuanya dibagi sebagaimana Rasulullah membagi Khaybar. Li'annal arda ghanimah kasairi amwalil kuffar. Karena tanah itu juga ghanimah, sama seperti harta-harta lainnya yang dimiliki oleh orang kafir yang diperoleh kaum muslimin dengan cara berperang. Baik, wa dhahaba Malik ila iqabiha ittiba'an li Umar. Al-Imam Malik mengatakan bahwa tanah yang diperoleh dengan cara ditaklukkan dengan peperangan harus diwakafkan. Baik. Bertopang pada perlakuan Umar radhiyallahu taala anhu. Dan arda makhsusah min sa'iril ghanimah bima fa'ala Umar. Fi jama'ati minas sahabati min iqabiha liman ya'ti ba'dahum minal muslimin. Lian al-arda makhsusah min sa'iril ghanimah. Menurut pendapat Imam Malik, tanah itu adalah satu yang dikhususkan dari sekian harta ghanimah orang-orang kufar, sebagaimana dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi jama'ati minas sahabah min iqafiha liman ya'ti ba'dahum minal muslimin, mewakafkan tanah untuk kaum muslimin yang akan datang berikutnya. Warwa Malik an Zaid bin Aslam an abihi qala sami'tu Umar yaqulu laula ay yutraka akhirun nasi la syai'a lahum faftataha al muslimuna qaryatan illa maftataha al muslimuna qaryatan illa qasam tuha suhmanan kama qasama Rasulullah SAW Khaybar suhmana. Berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, laula ayutraka akhirun nasi la syai'a lahum, seandainya aku tidak khawatir orang-orang datang nantinya dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, maka setiap negeri tanah kaum muslimin yang ditaklukkan dengan peperangan niscaya aku akan bagi untuk para pasukan yang hadir, sebagaimana Rasulullah telah membagi tanah Khaybar sebagai ghanimah, sebagai saham. Wa hadha yadullu ala anna arda Khaybar qusimat kulluha suhmanan kama qala Ibnu Ishaq. Komentar-komentar tadi ini menunjukkan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, barakallahu Ibnu Abdul Bar, semuanya menunjukkan bahwa tanah Khaybar itu dibagi-bagi keseluruhannya. Qusimat kulluha suhmanan kama qala Ibnu Ishaq. Sebagai saham, saham itu adalah jatah yang diperuntukkan untuk, barakallahu fikum, jatah yang diperuntukkan untuk pasukan perang yang hadir dalam peperangan tersebut. Barakallahu fikum, bukan untuk yang lainnya. Baik. Jadi kalau ada peperangan terjadi kemudian ghanimah dikumpulkan, ghanimah ini dikeluarkan seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya, sisanya dibagi untuk, barakallahu fikum, pasukan perang yang hadir. yang hadir dalam peperangan itu. Bagaimana kalau terjadi selesai peperangan? Begitu selesai peperangan baru datang bala bantuan. Apakah bala bantuan ini mendapatkan jatah juga atau tidak? Sudah kita lewati kisahnya persis sama seperti pasukan Khaibar, pasukan kaum muslimin yang telah menaklukkan Khaibar, barulah rombongan Ja'far radhiyallahu taala anhu yang datang dari Ethiopia. Bergabung dengan pasukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberi jatah untuk mereka yang baru datang, tapi minta izin ke sahabat-sahabat yang baru selesai berperang. Apakah mereka mengizinkan untuk mereka juga diberi jatah? Ternyata mereka mengizinkan sehingga mereka juga mendapatkan jatah. Ini menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya tidak berhak. Itu hukum asalnya. Nanti ada izin dari para prajurit yang hadir, barulah mereka bisa mendapatkan jatah tersebut. Wallahul musta'an. Wa ma man qala, kita lanjut pelajaran kita. Wa ma man qala inna Khaybar kana ba'daha sulhan wa ba'daha anwa. Adapun orang yang mengatakan bahwa Khaybar sebagiannya diperoleh dengan sulh, sebagiannya lagi diperoleh dengan anwa, peperangan. Faqad wahima wa ghalita. Sungguh dia telah salah, keliru. Wa inna ma dakhalat 'alaihim syubhah bil hisnaini alladaini aslamahuma ahluhuma bi hikni dima'ihim falamma lam yakun ahlu dainika al hisnaini min ar-rijali wan nisa'i wad dhurriyyati magnumin dhanna anna dhalika li sulhin wal umri inna dhalika min ar-rijali wan nisa'i wad dhurriyyah kadarbin minas sulhi walakinnahum lam yatruku ardahum illa bil hisari wal qital fakana hukmu ardihima hukmu sa'iri ardi Khaybar kulluha anwa ghanimah maqsuma bain ahliha. Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa sebagian tanah Khaybar itu diperoleh dengan peperangan, sebagiannya lagi dengan perdamaian, kata Ibnu Qayyim, ini adalah kesalahan dan kekeliruan. Dari mana kesalahan kekeliruan ini muncul? Wa inna ma dakhalat 'alaihim syubha bil hisnain alladaini aslamahuma ahluhuma fi hikni dimaihim. Karena di Khaybar itu ada 7 benteng. Paham barakallahu'alaikum. 7 benteng. Ditaklukkan satu. Kemudian taklukkan lagi. Dua yang terakhir ini mereka angkat tangan, menyerah. Barakallahu'alaikum. Menyerah. Bil hisnaini alladaini aslamahuma ahluhuma fi hikni dima'ihim. Mereka mau menyerahkan benteng mereka, tapi mereka tidak dibunuh. Mereka siap menyerahkan apa saja yang ada di dalamnya, tapi mereka jangan dibunuh. Barakallahu bikum. Ini yang menjadi pembahasan. Falamma lam yakun ahlu dainika al-hisnaini min ar-rijali wan nisa'i wad dhurriyyati magnumin dhanna falamma lam yakun tayyib, maka ketika dua benteng ini lam yakun ahlu dainika al-hisnaini min ar-rijali wan nisa'i wad dhurriyyati magnumin tayyib, anak-anak laki perempuan tayyib bukanlah merupakan bagian dari ghanimah. Karena mereka sudah mempersyaratkan bahwa tanah dan apa yang ada dalamnya khas untuk kaum muslimin, menyerah, kalah. Ketika tidak ada yang ditawan di dua benteng ini, tidak ada laki perempuan dan anak kecil, dzanna anna dzalika li sulhin, mereka menganggap bahwa itu karena sulh. Wala umri inna dhalika fir rijali wa nisa'i wa dhurriyyati ka dharbin min as-sulhi. Baik. Wala umri inna dhalika fir rijali wa nisa'i wa dhurriyyah, laki dan perempuan serta anak, ka dharbin min as-sulhi. Ya, mirip dengan sulh. Walakinnahum lam yatruku ardahum illa bil hisari wal qital. Akan tetapi tidaklah mereka meninggalkan benteng mereka itu kecuali karena memang dikepung ketat, diperangi. Fakana hukmu ardihima, maka jadilah hukum tanahnya ini hukum sa'iri ardi Khaybar. Sama semuanya. Semua milik kaum muslimin. Kulluha anwah ghanimah maqsumah. Jadi ghanimah yang dibagi-bagi untuk pasukan kaum muslimin. Warubama syubiha ala man qala inna nisfa Khaybar sulh wa nisfuha anwah. Di hadis Yahya ibn Sa'id an Bashir ibn Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama Khaybar nisfaini, nisfan lahu wa nisfan lil muslimin. Ada mungkin juga rubama syubbiha ala man qal, yakni tersamarkan atas orang yang mengatakan bahwa separuh Khaybar itu ditaklukkan dengan peperangan, separuhnya lagi dengan sulh. Baik, di hadis Yahya bin Sa'id, sesuai dengan hadis Yahya bin Sa'id dari Bashir bin Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama Khaybar nisfaini, nisfan lahu wa nisfan lil muslimin. Bahwa Rasulullah membagi Khaybar menjadi dua, separuh untuk beliau dan separuh untuk kaum muslimin. Qala Abu Umar walau sahha hadza lakana ma'nahu anna nisfa lahu ma'a sa'iri man waqa'a fi dhalika nisfi ma'ahu. Dan haqusimat ala 36 sahma. Walau sahha hadza, seandainya hadis ini sahih, barakallahu bikum, law sahha hadza lakana ma'nahu anna nisfa lahu, baik, maka maknanya bahwa separuh yang menjadi milik beliau ma'asairi man waqa'a fi dzalika nisfi ma'ahu, bersama dengan orang-orang yang mendapatkan jatah dari separuh itu. Li'annaha qusimat ala 36 sahma, karena tanah Khaybar ini dibagi menjadi 36 sahma, yakni 36 bagian. Fa waqa'a sahmu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun ma'ahu fi 18 sahma. Fa waqa'a sahmu nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jatuhlah jatah nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nabi adalah bagian dari prajurit yang hadir dalam peperangan. Fa waqa'a sahmu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun ma'ahu fi 18 sahma. Separuhnya ini barakallahu fikum yang Rasulullah ada padanya bersama dengan sahabat yang lainnya, karena separuhnya itu 18 barakallahu fikum, 18 saham, 18 jatah atau bagian. Wa kasairun nasi bi baqiha. Paham barakallahu fikum? Bukan artinya tanah Khaybar dibagi menjadi dua, separuh untuk Rasulullah, separuh untuk kaum muslimin secara keseluruhan yang hadir dalam peperangan itu. La, barakallahu fikum. Karena 36 dibagi 2 jadi 18. Rasulullah berada di 18 ini bersama dengan sahabat, barakallahu fikum, 180. Ini juga 180. Subhanallah. Wa kulluha mimman syahida al-Hudaybiyah tsumma Khaybar. Dan semua yang hadir dalam peperangan itu adalah orang-orang yang hadir di Hudaybiyah, kemudian hadir mereka di Khaybar. Walaysatil husun allati aslamaha ahluha ba'dal hisari wal qitali sulhan. Dan tidaklah termasuk dan bukanlah benteng yang diserahkan oleh pemiliknya, yakni orang Yahudi, dua benteng itu ba'dal setelah dikepung wal qital sulha, bukan karena sulh, tapi karena menyerah memang, barakallahu bikum, kalah. Walau kana sulhan lamalakaha ahluha kama yamliku ahlus sulhi ardahum wa sa'iru amwalihim. Seandainya itu terjadi karena sulh, sulh, maka tetap mereka memiliki harta mereka, memiliki tanah mereka, memiliki rumah-rumah mereka, sebagaimana negeri-negeri yang ditaklukkan dengan sulh. sebelum datang kaum muslimin mereka sudah menyatakan barakallahu bikum tunduk. Mereka masuk Islam. Jadi, maka tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka, semua milik mereka tetap. Atau mereka tunduk patuh apapun menjadi peraturan kaum muslimin. Maka tetap menjadi hak milik mereka dan mereka harus membayar jizyah. Walau kanat sulha lamalakaha ahluha kama yamliku ahlus sulhi ardahum wa sa'ir amwalihim. Seandainya dua benteng itu dengan sulh, maka tetap mereka memiliki bentengnya, tanahnya, sebagaimana orang-orang yang melakukan sulh tetap mereka memiliki tanah mereka dan semua harta benda mereka. Fal haqqu bi hadha ma qalahu Ibnu Ishaq duna ma qalahu Musa bin Uqbah. Maka yang benar di sini adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Semua negeri, semua tanah yang ada di Khaybar adalah tanah yang ditundukkan, ditaklukkan dengan peperangan. Taib. Tidak seperti yang dikatakan oleh Musa bin Uqbah, wagairuh dan yang lainnya. An Ibnu Syihab. Hada akhir kalami Abi Umar. Barakallahu fikum. Ini akhir dari ucapan Abu Umar. Baik. Qultu dzakara Malik Ibnu Syihab anna Khaybar kana ba'daha anwa wa ba'daha sulha wal Kutaybah aktsaruha anwa wa fiha sulh wa fiha sulh qala Malik wal Kutaybah ardu Khaybar wa huwa 40 alf azqin. Baik. Aku katakan disebutkan oleh Malik dari Ibn Syihab bahwa Khaybar kana ba'duha anwa, sebagiannya ditaklukkan dengan peperangan, sebagiannya sulh. Wal Kutaybah aktsaruha anwa, adapun Kutaybah wilayah Khaybar ini ada namanya Kutaybah, sekebanyakannya anwa, wa fiha sulh, dan sebagian kecilnya sulh. Qala Malik wal Kutaybah tu ardu Khaybar bahwa 40 alf azqin, yani ukuran lebar. Wa qala Malik an az-Zuhri an Ibn al-Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftataha ba'da Khaybar anwa. Barakallahu bikum. Wal hasil barakallahu bikum. Di antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda ini nampaknya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala lebih cenderung barakallahu fikum untuk mentarjih pendapat yang mengatakan bahwa Khaybar semuanya ditaklukkan dengan peperangan. Taib. Faslun tsumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khaybar ila wadil qura. Selesai Khaybar ditaklukkan. Selesai juga pembagian ganimahnya. Insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khaybar ila wadil qura. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Wadil Qura, wa kana biha jama'ah minal yahud. Di tempat ini ada sekelompok dari kalangan orang Yahudi. Wa qad indafa ilaihim jama'atun minal Arab, dan bergabung dengan orang-orang Yahudi ini jama'ah dari orang-orang Arab. Falamma nazalu istaqbalu istaqbalahum yahudi birrami. Falamma nazalu, ketika Rasulullah SAW turun ke tempat ini Wadil Qura, orang-orang Yahudi pun menjemput para sahabat dengan anak panah, wahum ala ghairi ta'biah. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya belum atau tidak dalam kondisi siaga. Wahum ala ghairi ta'biah. Ta'biah itu pengisian. Ta'biah ini adalah pengisian. Ini pengisian semangat. Untuk para prajurit dalam pertempuran disemangati, agar mereka maju terus dan tidak lari dari peperangan. Fakutila mid'am abdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nasu hani'an lahu al-jannah. Fakutila mid'am, maka terbunuhlah di sini kena anak panah mid'am seorang hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nasu hani'an lahu al-jannah. Orang-orang pun berkata, betapa bahagia senangnya dia, dia akan mendapatkan surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalla walladzi nafsi biyadihi." Tidak seperti apa yang kalian sangka. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Inna syamlatal lati akhadhaha yawma Khaybar minal ghanaim lam tusibha al maqasim la tashta'ilu alaihi nara. Tidak seperti apa yang kalian sangka bahwa dia mati syahid. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Inna syamla, sesungguhnya kain yang dia ambil. Yawma Khaybar, di Khaybar. Minal ghanaim allati lam tusibha al maqasim, dia ambil kain itu dari ganimah yang belum dibagi. La tashta'ilu alaihi nara, sungguh tak menyala untuknya dari api. Barakallahu fikum. Ini namanya gulul. Gulul. Jadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah." Siapa yang melakukan gulul, dia akan membawa apa yang diambilnya dari ganimah itu di hari kiamat. Falamma sami'a dzalika an-nasu ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi syirakin aw syirakaini faqala an-nasu syirakum min narin aw syirakani min nar. Ketika orang-orang mendapati Rasulullah SAW telah menyatakan pernyataan itu, datanglah seseorang membawa syirak. Syirak itu tali sandal. Tali sandal yang diambil dari ganimah sebelum pembagiannya. Walaupun seandainya dia mendapatkan jatah, yang diambil itu adalah bagian kecil dari jatahnya yang banyak. Barakallahu fikum. Dia memiliki banyak jatah sesungguhnya, tapi diambil duluan walaupun kecil, walaupun sedikit, itu tetap dianggap gulul. Datanglah orang ini sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, ini saya ambil dari ganimah sebelum pembagiannya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syirakum min nar," tali sandal dari api neraka, "au syirakani min nar." Baik. Syirakani min nar, atau dua tali sandal dari api neraka. Wallahu musta'an. Baik, insyaallah kita lanjut besok باذن الله تبارك وتعالى. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.